aku, seribu satu sayangku, bagai cendawan yang tumbuh di musim hujan. Jangankan batu di tangan, walaupun hatiku genggam, demi cintaku ku rela bersama. Setiap tidurku